Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Ada satu fenomena yang sudah berjalan sekian lama di tengah-tengah masyarakat muslimin. Fenomena yang karena kejahilan tentang Islam atau barangkali dakwah yang belum sampai kepada mereka, akhirnya fenomena ini seperti dianggap biasa saja. Satu hal yang lumrah. Bahkan mungkin sebagian orang membenarkannya. Bahkan mungkin sebagian orang membenarkannya. Atau bisa jadi lebih parah dari itu. Nah, hal ini kemudian didukung oleh orang-orang yang dipandang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang agama. Dibenarkan, didukung, dan seterusnya. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena jimat atau yang semisalnya. Jimat atau yang semisalnya. La haula wala quwwata illa billah. Hal ini begitu kuat mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu kuat mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan berbagai macam tujuan, juga beragam bentuknya. Berbagai macam tujuan dan beragam bentuknya. Nah, ada yang memiliki jimat untuk pelaris dagangan. Bentuknya macam-macam. Ada dalam bentuk raja, kertas yang ditempelkan di sudut-sudut toko atau di pojok atas warung miliknya. Bahkan ada yang memasang foto atau gambar. Gambar tokoh yang begitu disanjung dan dihormati. Nah, foto apa saja? Foto Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka, Allah alam tidak ada yang bisa memastikan apakah seperti itu wajah Ali bin Abi Thalib. Atau foto Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau foto Kiai Saleh, Kiai Badawi, Kiai ini, Kiai itu dipasang. Bukan sekedar dipasang. Bukan sebatas diletakkan dan digantung. Tetapi ada sebuah keyakinan di sana. Bahwa toko atau warung yang digantungkan. Nah, foto atau gambar tokoh-tokoh tertentu. Itu akan membantu mendongkrak penghasilan. Akan membuat para pelanggan tertarik. Betah. Dan bahkan ingin membeli lagi di tempat tersebut. Nah, ini fenomena yang betul-betul terjadi, nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, pelaris. Nah, sebagainya. Ada lagi yang memiliki tujuan untuk menciptakan wibawa dan karisma. Keris kecil. Ini diletakkan di dalam dompet atau dimasukkan ke dalam jas. Al-Quran kecil, Al-Quran Istanbul katanya. atau raja yang digulung, dimasukkan ke dalam kain, lalu dikasih aroma parfum tertentu, diletakkan dalam dompet, di kantong, di mobil, dan yang seterusnya. Katanya agar tampil lebih percaya diri di depan publik, agar ketika berbicara dengar dan digugu, diikuti. Nah, agar suaranya lebih berwibawa dan seterusnya, tujuan seperti itu. Ada yang ingin terlihat cantik selalu, dipasang tusuk. Nah, jarum emas kecil dimasukkan di sini, dimasukkan sini, dimasukkan sini. Tusuk namanya dimasukkan. Nah, dimasukkan bukan dengan cara biasa, tetapi dengan ilmu magis, cara mistis dimasukkan dengan bantuan jin. Tujuannya seperti itu, karena untuk memancarkan kecantikan, menarik, memikat, sehingga ketika berbicara langsung diikuti oleh orang lain. Ini terjadi. Barakallahu fiikum. Artinya, jimat dan yang semisal ini, yang semisal ini, subhanallah, mengakar kuat sebagai akidah dan budaya sebagian masyarakat kita, bahkan sebagian besarnya. Nah, sopir-sopir di tempat terutama antar kota, antar provinsi, nah, bisa dikatakan hampir semua driver bis cepat. Nah, itu di bagian depan sebelah kanan, bagian depan sebelah kiri. Nah, itu ada kumpulan yang apa namanya, kumpulan barang atau benda yang sudah dirakit oleh dukun kepercayaan perusahaan, diletakkan, digantung di. Belum lagi yang bekerja sebagai nelayan dan pelaut. Sebelum berangkat, bawa ini, bawa itu. Diyakini sebagai jimat, penyelamat, penolak bala, dan seterusnya. Bahkan ada yang ikut tes CPNS yang dibawa itu merica. Apa yang dibawa? Ya, merica. Lada. Sambil mengerjakan, sambil digini-ginikan. Ada lagi yang terkait dengan merica ini, sambil baca doa, lihat perempuan, sambil digini-ginikan. Itu Pak Kawa ya? Karena saya pernah punya teman SMP seperti itu. Pernah punya teman SMP seperti itu. Ini merica itu satu butir. Atau ada bacaan doanya. Bacaan doanya itu, lihat perempuan mana itu, sambil digini-ginikan. Tertarik katanya, tapi ya buktinya enggak juga, hanya begini malah petus ya. Macam-macam. Artinya diringkas dengan susunan kata, bentuknya macam-macam, tujuannya beragam. Nah, jadi kalau terkait dengan aparat keamanan, aparat keamanan, para penjahat-penjahat besar itu, para perampok, pembunuh, pemerkosa, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya, penjahat-penjahat besar. Bisa dikatakan hampir semuanya, pasti punya pegangan, sekelan. Katanya, aji mulut putih. Jadi, kalau ketangkap, kalau mau dikepung polisi, digebuk, bisa lepas. Atau aji-ajian rok-rok asem. Ada ajian rok-rok asem peninggalan dari Joko Tingkir. Sekian banyak aji-aji, pokoknya kalau ditangkap lepas mulut, lepas. Ada lagi ilmu palimunan, bisa menghilang kan? Subhanallah, bisa menghilang. Sayangnya, sebagian aparat keamanan ketika menghadapi hal-hal seperti ini juga pakai ilmu yang sama. Cari dukun yang lebih ampuh lagi katanya. Minta tolong orang pintar, ini sering susah. Syirik dilawan syirik. Itu yang dicari oleh syaitan. Ustaz Abdul Mukti Petanaan, Hafizahullah dan Ustaz Ahmad Tanahani. Itu pernah cerita, ketika terjadi konflik antara warga dengan aparat keamanan untuk perebutan lahan sengketa, lahan sengketa di Kebumen beberapa waktu yang lalu. Gitu. Itu pihak aparat keamanan datang ke pondok pesantren milik kita di sana, minta bantuan. Tolak Ustaz, Ustaz ini ada di bagian depan. Loh, kenapa? Aduh, ini warga udah pakai listrik. Jadi, barisade kawat berduri itu, Pak Gaw. Kawat berduri gini. Hah? Iya. Apa? Barial. Barial. Itu barial itu. Itu beberapa di antara warga itu jalan nembus. Orang lain kan mau lewat diangkat dulu. Digunting dulu kan gitu. Ini enggak. Kawat berduri yang tinggi barang itu. Dilewatin saja. Gimana enggak aparat keamanan mundur. Wah. Tapi sebenarnya bukan itu yang aneh. Yang ajaib, ajaib itu justru aparat keamanan setempat dari Kodim itu datang ke pondok kita. Ngerti. Ilmu-ilmu seperti itu enggak pakai di depan salafi. Enggak pakai di depan salafi. Mundur teratur jininya. Mundur teratur. Mundur teratur jininya. Sampai asapnya kita di datangkan. Tolong asap di depan. Asap kita di sana. Enggak bisa. Kami tidak ingin terlibat konflik secara langsung. Tapi kalau misalkan diminta untuk memberikan ceramah, berusaha untuk memberikan masukan kepada masyarakat, apa namanya, kalau ada masukan, lakukanlah dengan cara yang baik, bisa. Tapi kalau kemudian dihadap-hadapkan langsung dengan masyarakat lainnya, mohon maaf, nggak bisa. Resiko juga kan ya. Bukan resiko takut, bukan. Konflik sama kita, kaum muslimin. Tapi kalau memberikan ceramah, silahkan. Nah, ini minta bantuannya ke salah satu. Ahli sunnah. Jadi kalau misalkan apa namanya ada yang katanya kebal, anti bacok, anti api, anti air, berjalan di atas air, bukan anti air terus nggak kena air ya, anti air di atas air itu. Nah, tidak saja di antara mereka, boleh enggak? Kalau misalkan yang nusuk itu satu orang salah sih aja, pasti jalan, jangan, tunggu. Beberapa kali seperti itu terjadi. Ditantang gitu juga, salafi loh yang masuk. Oh enggak, kalau seperti itu enggak. Memang tauhidullah ya azza wa jalla itu punya kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Yang sangat dahsyat sekali. Nah ini kan fenomena yang betul-betul terjadi. Fenomena yang betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Mulai dari main catur sampai main bola. Masing-masing tim itu punya imaj. Dipasang di balik bidak, dipasang di kantong, kalau main catur. Kalau main bola dipasang di gawang. Ada yang paling ujung sana sampai. Misalnya. Nah, tapi timnasnya kalah terus. Hah? Berita? Ustaz kan sering safar. Ustaz juga banyak teman. Ustaz juga sering ditanya. Akhirnya tahu. Nah, itu fenomena yang terjadi. Subhanallah. Lihat bagaimana syaitan itu mempermainkan manusia. Betul-betul dipermainkan mereka. Nah, rasa takutnya bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi rasa takutnya pada benda. Takutnya pada benda. Kalau benda ini tidak dibawa, selaku. Kalau benda seperti ini lupa, alamat bahaya. Dan itu subhanallah dirasakan oleh mereka yang hidupnya masih tergantung pada jimat. Nah, berangkat ke pasar begitu, ke kios pasarnya, nah, ketika buka kios segala macam, pas buka asuh. Nah, boneka kecil yang tangannya gini. Tahu gak? Boneka kecil yang tangannya gini tuh. Itu lupa di bawah. Waduh. Hari ini pelanggannya sedikit. Ini baru buka loh. Baru buka. Lihat. tafaulnya dia sudah berubah menjadi pesimistis. Pesimis dia. Nah, seakan-akan rezeki itu ditentukan dengan boneka kecil ini. Karena dia yakin tangan ini itu maksudnya rezeki. Ayo sini, sini. Jangan cuma dilihat orang yang melakukannya Cina doang. Nah, orang Jawa juga melakukannya. Ini bukan masalah etnis, bukan masalah suku. Nah, tapi lihat kesamaan akidah dan keyakinan antara kaum-kaum Hutu, Hindu, Buddha dengan sebagian kaum muslimin yang terjadi dalam kesalahan yang satu ini. Dalam kesalahan yang satu ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan ini ada tamu datang untuk menyatakan bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Islam. Diterima oleh Nabi, satu persatu dibai'at. Nah, berbai'at untuk istiqomah di atas Islam, berbai'at untuk siap mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk Islam, bai'at. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berhenti. Yang satu tidak dibaiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu tidak dibaiat orang ke 10. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda membaiat 9 orang, yang satu tidak. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab di tangannya ada ikatan semacam gelang yang terbuat dari benang. Kalau dalam bahasa Arab namanya tamimah, imat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa meletakkan, menggantung, memasang tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Hukum ini yang menyatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiriknya kok bisa dikatakan syirik? Gimana kok pasang gitu aja syirik? Loh, bukan saya yang bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, menegaskan itu syirik. Nah, apa ini? Apa gelang? Nah, pasang kalung, sabuk, pakai apa, potang ontoko sumo, yang kecil sekali, ya, potang keris atau yang semisal semua jimat yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, menolak bala, selamat, jaminan selamat kalau bawa yang seperti itu, akan terhindar dari penyakit, orang yang semula membenci, musuh mencegat, kemudian mundur teratur dan sebagainya. Nabi yang mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadii rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Yang menggantungnya itu berbuat syirik. Ya. Kamu percaya bahwa yang memberikan mabarat itu, nah, yang mendatangkan manfaat itu bukan ini tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sebab aja. Ah, itu namanya syirik akbar. Apa hukumnya memasang jimat, memegang, menyimpan dan seterusnya? Para ulama mengatakan ada dua hukumnya. Ada yang dihukumi syirik akbar. Ada yang dihukumi syirik akbar. Syirik akbar ini membuat pelakunya keluar dari Islam, dikafirkan. Sementara syirik akbar tidak. Pelakunya masih dihukumi muslim, tetapi dia telah terjatuh dalam dosa besar. Syirik akbar itu syirik besar ketika dia meyakini bahwa benda ini secara zat, benda ini secara zat mampu memberikan manfaat atau menolak mabarat bendanya. Nah, kerisnya, topengnya, wayang ontorjonya, atau gambar semar yang dibawa di atas bakulan Dawud Ayu. Ada keyakinannya. Atau mungkin di atas rumah itu yang bagian keluarnya semar Petruk. Atau gambarnya Raja Wali sambil menggenggam ular. Itu rumah. Kalau dia meyakini bahwa zatnya, benda itu yang secara sendiri, nah, secara sendiri bisa memberikan manfaat atau mabarat, ini syirik akbar. Syirik akbar. Tetapi kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita, untuk jenis syirik akbar ini memang jarang sekali. Rata-rata terjadi dalam syirik akbar. Dia hanya meyakini itu sebagai sebab yang memberikan rezeki. Saya percaya dan yakin Allah Jalla wa'ala. Saya percaya benar bahwa yang memberikan keselamatan itu Allah Rabbul Alamin. Yang menolak mabarat, menolak bahaya, seterusnya itu adalah Allah SWT. Ini cuma sebab saja. Matangnya aja pakai bismillah. Tuh, rajanya pakai tulisan Arab. Ada ayat kursinya lagi. Nah, nama Allah disebutkan sampai 99 kali. Raja. Saya yakin Allah yang memberi, saya yakin Allah yang menentukan, saya yakin Allah mengatur. Ini cuma sebab saja. Ini syirik asghar namanya. Syirik kecil. Nah, yang disebut syirik kecil bila dibandingkan dengan syirik akbar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, syirik asghar termasuk kabair, termasuk dosa besar. Sehingga tidak boleh kita bermudah-mudahan, walah ternyata yang syirik asghar. Ayo serapopo. Bukan seperti itu. Dikatakan syirik asghar kecil itu bila dibandingkan dengan yang di atasnya syirik akbar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa ini, dosa ini, dosa ini termasuk syirik. Syirik asghar termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah, perbuatan syirik itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, adalah perbuatan mempersekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal-hal yang memang khusus untuk dan bagi Allah Jalla wa'ala. Itu perbuatan syirik. Sehingga perbuatan syirik itu tidak sebatas yang dipahami oleh sebagian orang, rukuk dan sujud di hadapan patung dan berhala. Nah, itu keliru pemahaman seperti itu. Kalau hanya membatasi syirik demikian. Syirik itu luas. Syirik itu luas. Nah, bukan hanya sebatas rukuk dan sujud di hadapan patung. Nah, tapi meletakkan jimat, menggantung dan yang semisalnya pun dikatakan syirik. Dikatakan syirik. Ini kaum muslimin sangat memerlukan bantuan dari kita untuk meluruskan pemahaman yang keliru seperti ini. Karena pada saat dia memasang jimat, sambil meyakini bahwa Allah yang mengatur, menentukan dan seterusnya, dia tidak merasa itu perbuatan syirik. Padahal para ulama menghukumnya sebagai perbuatan syirik. Lihat Nabi tadi menyatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung, memasang, menempelkan jimat, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dikeluarkan oleh difahamkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil Ibn Haji Al-Wazihi rahimahullah. Nah, kenyataannya mereka yang membawa, memasang, menempel, menggantung jimat, tawakalnya tidak sepenuh hati kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, rasa percayanya, kepasrahan dirinya, itu tidak murni 100% untuk Allah Jalla wa'ala. Tetapi terjadi antara Allah dengan benda yang disebut jimat itu. Buktinya, tadi ketika jimat itu tidak dibawa, pada saat jimat itu lupa, nah, untuk diikutkan serta atau yang semisalnya, nah, dia sudah merasa ini berpengaruh. Udah mulai pucat, mau berangkat perang, yakin segala macam ya. Wah, sampai dulu waktu masih kecil saya ingat difilmkan ini, naik ke atas pagar ya, 10 November, Ini kalau trouble ini. Masih kecil. Sekarang mah udah tobat, nggak nonton TV lagi. Nah, kata pagar, jauh-jauh begini, tak. Lihatnya gini, wah tembus. Ternyata jimatnya cacol. Nyangkut di pak, kita udah nyesel dia. Mati ceritanya. Atau Kopral Komarudin. Kalau di Janur Kuning itu. Makanya kecil. Makanya kita anak-anak kecil waktu itu terobsesi. Untuk kecil, untuk bisa ini, juga itu. Akhirnya berusaha, boleh jimat nanti dia. Saya anak kecil, terdidiknya dalam pola pikir dan budaya seperti itu. Saya masih ingat betul ketika masih kecil itu. Berlomba-lomba cari jimat. Nah, boleh akik. Ini wakil besar kali ini. Ada akik kumis putih. Akik ini, gitu, macam-macam. Nah, itu mengakar. Maka umat Islam, saudara-saudara yang dimuliakan dari hati Allah, umat Islam itu sangat memerlukan bantuan dari kita. Ayo kita jelaskan yang seperti ini kepada mereka. Jelaskan. Kalau masih menentang ini dan itu, maka terangkan seperti yang saya sebutkan tadi. Coba kalau misalkan tanpa jimat seperti itu, berani berangkat berperang nggak bawa jimat, siung makan daging gajah atau yang semisalnya, sebelum berangkat bertugas operasi di daerah pedalaman, sowan dulu ke kiai. Ini mau tugas nih, apa tugas negara ini, yo minta sangunya ini, yo ini udah paham tuh bayarnya bukan ke kiai, nanti ada yang bagian narik tuh luar. Dikasih ini, dikasih itu, doakan. Mandi kebal. Harus pokok mutih. Nah, wapati geni. Tahu wapati geni ya? Nggak tahu, alhamdulillah nggak tahu. Wapati geni. Dit, tahu nggak dit? Wapati geni dit. Mana dit? Tahu wapati geni ya? Poso wapati geni. Alhamdulillah nggak tahu. Mas Hasan tahu. Ada yang pernah pati geni? Pati geni itu ada dua versi. Popo di tempat yang gelap sekali nggak boleh kena cahaya. Versi yang kedua puasa. Tapi tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dimasak kena geni, kena api. Jadi yang dimakan ya pisang, durian, sarah, jeruk, sayur mentah, dan yang semisalnya. Itu Pak Gawa ya. Kita ini tahu karena sering ditanya. Akhirnya tahu, oh begitu ya. Ada topo kungkung. Kungkung itu ya sehari semalam, dua hari, dua malam itu ya cuma duduk sambil snedding ini di pinggiran sungai, di dalam kolam, lumbang, atau yang semisalnya itu. Si bodoh-bodohnya sama setan ini, setannya lihat mereka ngisi. Dibodohin gue, mau aja lo. Iya, dibodoh-bodohin. Asal kita dan fitrah kita, sebenarnya fungsinya sudah apa namanya, tidak berjalan dengan baik. Bayangkan, kita dikondisikan untuk tunduk, takut, berharap pada benda mati. Benda mati. Bunga kantil misalnya. Dan yang misalnya, raja tinggal di sini. Kalau punya pusaka, tanggal malam satu surah harus dijamasi. Kalau enggak ngamuk, misalnya. Pokoknya kalau sebelum dimandikan itu di dalam kemarin cuma bunyi kotak. Nah, bener kotak. Iya, itu usaha syaitan. Itulah usaha syaitan yang dilakukan dia untuk membuat manusia itu semakin percaya selama tidak dijamati, selama tidak dimandikan, itu kerisnya itu kotak itu bunyi, nari-nari terbang. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kalau cerita itu pernah kita dengar. Tidak menutup kemungkinan betul-betul terjadi. Memang keris itu bisa gerak, bisa terbang, dan yang semisalnya. Tapi itu tipu daya dari setan. Setan bisa melakukan seperti itu. Gampang angkat keris. Nah, angkat tinggal tanah Nabi Sulaiman aja bisa. Dari Sabah sampai Jakarta. Apalagi cuma keris satu buah yang mungkin beratnya cuma 2 kilo. Lutak bisa. Orang yang tidak punya kekuatan di dalam agama. Bodoh, senang dong, susu. Marah ini. Akhirnya, wah, sudah mati. Mati, diperbodoh. Diperhambakan oleh syaitan kepada selain Allah, kepada benda-benda mati. Kepada benda-benda dan benda mati. Nah, ada salah seorang ikhwan tanya seperti itu. Jadi punya keris itu istilahnya warisan dari mbah-mbahnya. Ngaji, belajar salafi. Bingung dia sekarang. Keris ini kalau dilihat dari lekuknya, nah, untuk perang. Karena Ikhwan ini salah satu keturunan dari Pangeran Diponegoro. Secara silsilah. Jadi ilmu silatnya Diponegoro aja, ilmu silat Mataram itu, dia bisa. Bisa. Kan ada ciri khasnya ya, ilmu silat Mataram itu. Gak usah dipraktekin ya, ketahuan nanti. Gini aja udah tahu. Itu kerisnya, kerisnya itu. Itu bisa, gini, ini Ikhwan loh yang cerita. Bukan atas keinginan dia, tapi sudah. Artinya barang warisan ya. Jadi dia terima jadi aja. Jadi kerisnya itu kalau diberdirikan, berdiri dia jadi. Loncat-loncat gini. Ini mau di... Mau diapakan Ustaz keris seperti ini? Dijual mahal. Nah, tapi di sisi yang lain kalau cuma untuk cari keuntungan, khawatirnya keris itu nanti akan disalahgunakan, kan begitu ya? Malah semakin disembah, ini segala macam. Tapi kata dia, kalau misalkan tidak dijual, tidak dibuang, nanti anak-anaknya yang senang mainan. Dia bilang begitu, anak yang senang mainan nanti kerisnya gini, ayo. Syaitan mempermainkan. Akhirnya ya disimpan dulu aja, disimpan sebaik mungkin. Yang penting anak-anak tidak tahu. Nanti suatu saat kalau ada kesempatan dibuang. Tapi bukan dibuang dalam keadaan utuh, dipreteli dulu. Caranya bagaimana? Karena kalau tidak dipreteli, dibuang ke sungai, dibuang ke laut, bisa saja disalahgunakan oleh orang, ketemu lagi sama orang. Nah, ini mungkin peninggalan prajurit Mataram dulu, karena bentuknya jelas bukan hiasan. Memang perang nih bang untuk tanding. Nah, diperadali dulu dari warangkanya, pegangannya, atau mungkin dipotong, dipanasin segala macam. Bisa-bisa nanti baru dibuang. Nah, dan itu betul-betul ada. Nah, lihat, Bismillah barakallahu fiikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengatakan, man allatani makan faqad asyrak. Barang siapa menempel, memasang, menggantung, meletakkan, menyembunyikan. Nah, yang namanya tamimah, jimat atau yang semisalnya. Maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Syirik akbar ataukah syirik asghar? Tergantung kepada keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwa benda itu secara zat bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, maka dia telah terjatuh dalam syirik apa? Syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menentukan, Allah yang mengatur, Allah yang ini itu. Hanya saja saya meyakini ini sebagai sebab saja. Sebagai wasilah dan yang semisalnya. Para ulama menghukumnya sebagai syirik asghar. Tetapi tidak menutup kemungkinan syirik asghar. Ternyata dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Sehingga kita tidak boleh bermudah-mudahan menganggapnya sebagai satu yang dengan. Karena nah, dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar sekali. Perlu kita ketahui, barakallahu fikum, bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat. Nah, syirik besar dan syirik kecil itu tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Yang jelas itu perbuatan syirik, maka pelakunya tidak akan masuk surga dan pelakunya akan kekal di dalam neraka jika sebelum meninggal dunia belum bertaubat. Sampai-sampai ulama sebagian mengatakan seperti itu. Kalau mayoritas mengatakan beda syirik akbar, syirik aswar. Tapi ada sejumlah ulama berpendapat syirik ya syirik. Nah, maka tidak boleh kita bermain-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah, bersabda man ja'ala lillahi rizqan dakhala an-nar. Hadis sahih. Barang siapa yang membuat tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Termasuk tadi, tandingan dalam hal apa? Tandingan dalam hal berharap. Nah, tandingan sesembahan selain Allah dalam hal cinta, dalam hal rasa takut, dan yang semisalnya. Nah, menggantungkan jimat yang seperti itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Apapun bentuknya, apapun tujuannya. Nah, apapun tujuannya. Meyakini benda itu bisa memberikan berkah. Meyakini benda itu bisa memberikan berkah. Nah, itu kalau hari-hari Suro di Solo, itu ada namanya perayaan Gerebek Bayi Slamet. Itu yang datang bukan ratusan, tapi ribuan, bahkan belasan ribu. Semuanya berebut benda yang sama. Kotoran sapi. Kotoran kebu. Kebu Bayi Slamet. Nah, dari mbah-mbah tua sampai yang paling muda. Dari yang punya keyakinan secara langsung dengan yang penasaran. Aku gak ikut-ikutan kalau saya cuma penasaran aja pengen lihat. Gak boleh. Perbuatan syirik, kegiatan syirik tidak boleh dihadiri. Nah, tidak boleh dihadiri, tidak boleh disaksikan. Tidak boleh karena terbawa oleh penasaran. Ini terjadi orangnya itu gimana? Foto-foto aja. Ini pariwisata yang semisalnya tetap tidak boleh. Menyaksikan kemungkaran, bahkan kemungkaran terbesar adalah perbuatan syirik. Nah, ada simbah-simbah tua datang dari Karanganyar. Nah, dari Kebak Keramat jalan kaki sampai ke Keraton Solo hanya rebutan itu, teletong sapi. Memang sapi, nilai selamat itu. Nah, dapat kita aja udah senang. Nah, nyambah, nah, genopo mbak, anu mau disimpan di sawah, biar tanahnya subur. Ya kalau cuma sedikit, mana mungkin subur. Kalau banyak sampai 4 karung, 5 karung jadi pupuk organik. Cuman sayangnya bukan dari sisi pupuk organiknya, dia mengatakan dan meyakini tanahnya akan subur. Tapi dia meyakini berkahnya itu. Berkahnya. Nah, sampai budayawan Solo, sebagian kecil di antara mereka. Budayawan Solo aja yang masih akalnya bermain, menolak kegiatan seperti itu. Akal manusia itu gimana? Gitu. Rebutan kotoran kerbau dikini-kini kan. Simpan di motor, simpan di sini dan begitu. La haula wala quwata illa billah. Hampir seperti itu setan mempermainkan akal mereka. Nah, sesuatu yang tidak masuk akal saja mereka lakukan. Subhanallah. Nah, ingat syirik itu dosa besar. Syirik itu bahayanya. Nah, dan dosanya di sisi Allah Jalla wa'ala lebih besar daripada dosa-dosa lainnya. Lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa membunuh dan seterusnya. Syirik, dosa terbesar. Nah, maka lihat kondisi kaum muslimin. Nah, kalau mendengar berita, seorang kakek sudah berusia 64 tahun, tega, nah, memperkosa cucunya sendiri yang masih usia SD. Gempar ya masyarakat. Oh biasa, tapi kejam. Gak punya hati. Tidak punya dicaci maki habis-habisan. Tapi kalau melihat praktek-praktek kesyirikan, biasa aja tuh. Padahal secara Islam, dosa syirik itu jauh lebih besar. Nah, bahayanya di sisi Allah Jalla wa'ala dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Pergeseran yang terjadi di dalam menilai tingkat dosa. Pergeseran ini betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat muslim. Ini tugas ahli sunnah. Tugas salafiyin, tugas kita semua. untuk mengingatkan mereka, meluruskan pemahaman mereka. Kalau bukan ahli sunnah, adakah selain ahli sunnah yang berbicara tentang hal ini? Adakah ahli sunnah? Adakah selain ahli sunnah? Nah, yang secara komik menyuarakan hal yang seperti ini. Ada selain ahli sunnah? Nah, jamaah tabligh, oh cowo, ngomong kayak gitu, aduh, buat perpecahan, goyang. Apa? Selo-selo aja lah, damai. Sholat. Selo. Yang selo-selo aja. Nah, jangan itu ambok buat perpecahan umat. Yang penting sholat. Kok yang penting sholat? Dosa syirik kok dibiarkan? Lihat Rasulullah. Baiat itu ibadah yang agung. Nabi SAW tidak mau membaiat. Nah, orang yang menyatakan Islam tadi hanya karena masih ada tamimah di tangannya. Setelah dilepas baru Nabi SAW membaiatnya. Nah, jamaah tabligh seperti itu adalah yang penting sholat. Nah, kalau Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir lain lagi. Alah, masalah kecil seperti itu diperdebatkan. Ada lagi yang masalah ini lebih besar. Khilafah Islamiyah. Daulah Islam ini masalah besar. Rasulullah saja jenazahnya tidak dimakamkan. Menunggu siapa menjadi khalifah. Jenazah Rasul tidak dimakamkan. Akalnya. Sementara Rasulullah SAW sampai detik terakhir sebelum meninggal dunia, dosa syirik ini yang terus disuarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-yahud wa an-nasara. La'anallahu ahlul kitab. Ahlul kitab. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena mereka menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid. Dosa syirik. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, ini bukan masalah. Apa namanya? Daulah Islamiyah dulu, yang penting khilafah. Ya kalau khilafah duluan yang dikejar-kejar, syariat Islam lainnya itu kapan mau dipraktekan? Nunggu lo jadi presiden. Itu. Ente-ente orang telah punya kursi di parlemen apa memperjuangkan Islam, malah terlarut, terbawa, terseret oleh arus di dalam parlemen. Ente-ente orang yang dulu terkenal sebagai ulama dan tokoh agama serta kiai, ente-ente orang ketahuan korupsi. Ente-ente orang ternyata ketahuan juga tuh main perempuan. Penyanyi dangdut lagi. Nah, mana? Ente-ente orang katanya pengen di parlemen ini memperjuangkan aspirasi kaum muslimin. Ente-ente orang mempermalukan orang Islam. Nah, kalau ente-ente orang ingin berhasil dalam dakwah, tiru dan teladani, contohlah dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Menyuarakan tauhid, menentang praktek-praktek kesyirikan dengan segala macam jenisnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul, setiap umat, untuk setiap umat seorang rasul, dengan membawa visi dan misi, anibudullaha wajtanibut taghut. Ayo. Ayo beribadah itu hanya untuk Allah. Jauhi taghut. Tinggalkan taghut. Sembahan-sembahan selain Allah. Yang selalu dijadikan objek-objek syirik itu semua taghut. Ibadah tauhidullahi azza wa jalla. Ayo kita ingat firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Naam. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wa la yumakkinannahum fil ardi. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah sudah menjanjikan. Allah berjanji dalam surat An-Nur. Allah berjanji. Ini janji Allah. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah akan memberikan untuk mereka khilafah. Kekuasaan. Ini janji dari Allah. Khilafah itu akan Allah berikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beramal saleh. Allah akan memberikan tamkin. Kekuatan untuk mereka di atas muka bumi. Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. tetapi dengan syarat ya budunani la yusyriku nabi syai'a. Syaratnya mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Itu kata Allah Jalla wa'ala. Firman-Nya di dalam Al-Quran. Orang Hizbut Tahrir, orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Khawarij, mereka yang bermimpi untuk mendirikan daulah Islamiyah, khilafah. Nah, apalagi di negara kita. Negara kita adalah negara Islam. Negara ini adalah negara Muslimin. Buat apa KPKP berpikir untuk membentuk dan mendirikan negara Islam? Oh, negara kita sudah Islam, negara kita sudah Muslim. Nah, bacakan ayat ini, pasti terdiam. Ini janji dari Allah. Kekhilafahan, kekuasaan itu adalah pasti. Asalkan. Nah, kita semua beriman, beramal saleh, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukan Allah, tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Itu janji dari Allah. Jadi kalau ente orang ingin punya khilafah Islamiyah, bersihkan dulu akidah umat dari kesyirikan. Kalau ente orang ingin mendirikan daulah Islamiyah, nah, ente orang harus mendakwakan tauhid dulu. Nah, jangan marah ente orang bilang, aduh, masalah kecil, masalah buruk, kadang. Kayak gitu kok diperdebatkan. Nah, saudaraku, sekali lagi pertanyaannya. Adakah selain Ahlu Sunnah yang selalu menyuarakan dakwah tauhid? Adakah selain Ahlu Sunnah yang selalu berbicara tentang syirik, memperingatkan umat dari dosa-dosa syirik? Nah, termasuk tadi jimat, barakallahu fiik. Tahu ilmu pelet, ilmu kasmaran, ilmu pengasih, dan yang semisal itu juga terjadi banyak dilakukan. Nah, cinta ditolak, dukun berpindah. Nah, kalau sudah jadi konsolasi lain lagi, itu Mas Adit nanya aja, Pak Gawang aja lah. Kalau sebagian teman-teman yang ngaji nih Pak Gawo, diubah. Cinta ditolak, ustaz bertindak. Artinya ustaznya bantu, ustaznya ngasih rekomendasi, kan gitu ya. Itu maksudnya ustaz bertindak, yang samakan dengan dukun. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak kalau rata-rata orang itu. Subhanallah, anak-anak muda. Katanya sarjana. Katanya maha. Siswa. Mahal loh, maha siswa. Jatuh sindrom. Teman-teman, asik banget tuh. Udah ada gebetannya tuh. Aduh. Gimana nih caranya nih? Ada Mbak Dukun. Maksudnya? 500.000. Cintanya yang dulu ditinggalin. Pindah ke lo. Datang Dukun. Oh iya, besar, gampang. Namanya siapa? Oh iya. Namanya siapa gitu. Misalkan. A-A. Misalnya. A-A. Namanya. Oh iya. A-A. Iya. Merapal mantra. Namanya. Iya. Besok itu. Yang penting kamu stand aja depan kos-kosannya. Yang dilihat. Harus kamu pertama kali keluar dari pintunya. Wibah. Akan. Caket. La haula wala quwwata illa billah. Ini syaitan yang kemudian mengambil andil di situ. Nah, syaitan itu senang-senang aja dia. Karena tujuan dia adalah menyesatkan manusia. Pakai ilmu talak. Nah. Atau memisahkan antara suami dan istri. Cemburu. Lihat tetangganya mesra banget. Pengen punya suami seperti itu. Perhatian, penuh kasih sayang, lembut. Suaminya marah-marah. Pelit, dikit-dikit bentar, aku pengen punya suami seperti itu. Nah, akhirnya buat datang ke dukun, orang pintar, bagaimana caranya suami itu dan cekcok dan segala macam dosa. Nah, membuat rumah tangga yang semula harmonis menjadi rusak. Sekian banyak suami istri menjadi korban. Istrinya lihat suaminya, kak, berhenti. Dan itu setengah sadar dia. Dipegang uangnya begini, tangannya berubah jadi bulu. Kemudian itu terjadi. Syaitan dan jin yang beraksi. Nah, pokoknya lihat istrinya pengen marah aja. Yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini namanya tiwalah. Di dalam Islam namanya tiwalah. Nah, telek atau yang semisalnya. Nah, sesuatu yang digunakan untuk katanya untuk membuat cinta atau menimbulkan benci. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Maka karena dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa seperti ini, para ulama kita berfatwa, para dukun-dukun ini, hukumnya kepalanya dipenggal. Sebelumnya diminta taubat selama 3 hari 3 malam. Karena apa? Ifsad, kerusakan yang diperbuat, hasil dari perbuatan dia, itu begitu besar. Merusak tatanan hidup kaum muslimin. Merusak tatanan hidup kaum muslimin. Nah, iwalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa was samaa'a wasiwalata syirkun." Sesungguhnya ganti-ganti mantra-mantra, kimat dan tiwalah. Apa arti tiwalah tadi? Talak dan yang semintanya ya, menimbulkan sayang atau menimbulkan benci. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirkun adalah bentuk kesyirikan. Adalah bentuk kesyirikan. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil, dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya. Nah, tetapi sekian banyak saudara-saudara kita terjatuh dalam dosa seperti ini. Nah, hampir dari yang paling kecil, petani kecil, nelayan kecil, sopir kecil, sampai tingkatan menteri. Sampai tingkatan menteri. Dari rakyat sampai pejabat. Sampai pejabat. Percuma dong sisanya berderet. Nah, SPD, MPD, Prof, PhD, dan yang semisalnya. Tapi subhanallah, ternyata kehidupannya tidak lepas dari benda-benda seperti ini. Tidak lepas dari benda-benda seperti ini. Nah, akal sehatnya di mana? Nah, apakah dia tidak sadar dan tidak merasa setan telah mempermainkan dia? Nah, yang membuat semakin parah, seperti saya singgung di depan tadi, justru orang-orang yang berpenampilan tokoh agama, pakai jubah, pakai surban, pakai jenggot, ada tanda hitam di dahinya, dia yang justru mengiklankan dirinya satu-satunya di Semarang, Mbah Ja'far, misalnya, gambarnya jenggot tua begitu sepuh, pakai jubah putih, tangannya begini, siap mengatasi problem Anda, konsultasi, hubungi alamat ini. Orang kan, yai, ustaz, ulama, yang dibacakan pun ayat kursi, doa ini pakai bahasa Arab, merapal mantra itu pakai bahasa Arab. Mungkin dia sendiri kagak paham apa yang dia rapalkan. Karena kan, pasti susah. Yang banyak huruf kan ditata diri. Dia sendiri tidak paham. Cara menulis nama-nama Allah dipisahkan. Ar-Rahman itu ditulis. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Pernah lihat? Pernah lihat raja-raja Thailand kampun? Pernah deh. Kalau saya beberapa kali melihat. Itu tadi yang ada orang datang ini siapa kan saya di bakar. Belum dibakar saya lihat dulu. Oh, kayak gini dong. Bakar aja. Kadang-kadang orang yang baru belajar itu masih ada rasa takutnya. Nanti kalau dibakar jinnya marah gimana? Ini loh. Itu yang harus dihilangkan. Bismillah. Justru ini adalah langkah pertama kita untuk menghilangkan semua keyakinan tadi. Sudah kalau enggak, kalau saya bilang kalau misalkan takut ini saya baca aja ini. Baca. Ya. Ada pernah dulu keris kecil begini di bawah. Dia bahkan langsung apa katain aja selesai. Bismillah. Ya. Buang tanam di tanah. Al-Qur'an ada kulun Al-Qur'an Istanbul begini. Ini Al-Qur'an kecil. Yang kecil enggak bisa dibaca. Harus pakai kacamata plus besar. Ini apalagi yang kecil gini. Bukannya itu nyimpennya di dompet lagi. Nyimpennya di dompet. Dia apakah satu dasar? Karena mungkin itu ada ayat-ayat Al-Quran yang bisa masih jelas dibaca. Itu Al-Quran Istanbul itu kecil segini. Kalau belum pernah lihat, ya, saya tunjukkan ukurannya. Nah, beginilah terang lebihnya. Al-Quran 30 juz. Bahasanya Al-Quran Istanbul. Ada yang pernah lihat Al-Quran Istanbul ini? Pernah. Di mana? Oh, pernah lihat. Oh, sudah dibakar. Oh, udah lama bakarnya. Ya seperti ini. Kayak gini ya ukurannya. Kayak gini ukurannya. Selain beliau, ada lagi yang pernah punya? Mas Fardi? Pak Jabang? Dalam? Pasar? Pasar Manuk? Apa hubungannya Pasar Manuk dengan Kulon Sambul? Yang jual itu kalau di zamannya Khalifah Umar bin Khattab pun nggak hidup orang kayak gini. Iya benar nggak hidup orang seperti ini nggak hidup. Karena merusak akidah, merusak tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menjenguk orang sakit, ternyata di tangannya itu ada gelang. Terus apa ini? Untuk orang sakit, untuk ini, macam ini. Kamu kalau misalkan mati, gelang ini masih ada di tanganmu, saya tidak akan salatkan kamu. Ini sahabat Huzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi. Prakteknya sampai seperti itu. Kamu kalau masih pakai seperti itu mati, saya tidak akan salatkan kamu. Hadis sahih dari sahabat Huzaifah ibn Yaman, radhiyallahu ta'ala. Jadi jangan macam-macam, jangan menganggap kecil dosa seperti ini. Ya jimat ini benar, misalnya. Nah. Dan misalnya, jadi keluarga kita, teman-teman kita, dan yang seterusnya, nah, jadi diberi nasihat, diberi teguran, diingatkan, nah, diingatkan. Nah, ada atasannya mau datang ngecek dari pusat Jakarta. Nah, ini peraturan umpan juga, mau cek itu sudah pimpinan cabangnya bilang ya. Dengan kamu udah takut, waduh, nanti gimana ini? Nyuruh anggotanya, anak buahnya, itu lantai dari, kan lantai dua tangga. Itu dari bawah sampai atas dikasih garam. Masih garam. Katanya biar nanti yang silat-silat gak ketahuan, gak kelihatan. Subhanallah. Nah. Kenapa dia lakukan yang seperti itu? Berarti ada kejelekannya. Kan gitu. Kalau baik-baik saja, normal-normal saja, apa yang dia takutkan? Apa yang dia takutkan? Ya. Tapi karena memang ada kekurangannya, ada kejelekannya, takut ketahuan oleh atasannya, dia lakukan aksi seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka sadarilah tugas kita sebagai ahli sunnah. Padahal tugas kita sebagai salafiyin. Para penyeru kesesatan, para penyeru kebatilan, mereka aktif, gencar berbuat, gencar bergerak. Nah, orang-orang sufi, tasawuf, yang menyuarakan kesirikan-kesirikan, ziarah wali, ziarah ini, ziarah itu. Nah, nyembah kubur ini, nyembah kubur sana, sawan ke kiai ini, sawan ke kiai sana. Nah, yang dengan keyakinan bisa memberikan berkah, cium lututnya, cium tangannya sambil bawa barang dan hadiah. Itu aktif. Setiap travel-travel besar menyediakan paket tur ziarah wali dari Sumatera, dari Palembang, ditempuh perjalanan panjang sampai ke Gresik, Surabaya, makam Maulana Malik Ibrahim, kata mereka. Keliling Kudus, Gunung Jati, Cirebon. Nah, Bukit Giri di Gresik, Sunan Giri dan seterusnya. Sunan Kalijaga. bahkan bertambah. Yang namanya wali itu jadi wali 11, wali 12, wali 15. Dan itu. Mereka tuh giat. Bahkan mereka rela nabung selama setahun. Nabung selama setahun biar bisa ikut biar wali sebelum Ramadan. Nabung. 50 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Mereka merasa ada sebuah kebanggaan tersendiri kalau bisa ikut rombongan ziarah wali. Mereka aktif. Ikhwati billah barakallahu fiikum. Mereka aktif. Orang-orang Syiah, mereka juga aktif menyebarkan pemahaman sesat mereka. Sejumlah orang dikirim ke Iran. Orang Iran didatangkan. Nah, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Yayasan, penerbitan, dan seterusnya. Orang-orang Khawarij, kaum teroris radikal itu juga sama. Mengirimkan puluhan anak mudanya ke Filipina, ke Suriah. Untuk melakukan pelatihan militer. Nantinya akan kembali ke Indonesia melakukan aksi-aksi teror mereka. Nah, Jamaatut Tabligh. Ya, semuanya dia. Ya, ada sunnah. Kita bagaimana? Salafiyun. Nah, pokoknya jenggotan. Selama di atas mata kaki, nasi dengan alih urisong, rampung. Begitu? Sudah merasa cukup? Tugasnya sampai di situ? Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, silahkan tersinggung. Bertahun-tahun nggak bisa lapis, bahasa Arab nggak bisa-bisa. Sikisnya nggak tamat-tamat. Nah, pelajaran akidahnya, pelajaran tauhidnya, nah, pengetahuannya tentang mustalah, mestinya kan bertambah dan meningkat. Ini musuh-musuh Islam bergerak semuanya ini. Belum lagi kristenisasi di Indonesia. Tahun 60-an, 70-an Indonesia, umat Islamnya 98%. Sekarang, tahun 2012, sensus yang kemarin, hanya 80 sekian persen umat Islam. Data dari Majelis Ulama Indonesia. Ini musuh Islam bergerak terus. Menggerogoti kaum muslimin. Merusak akidah kaum muslimin. Tentara yang berhak dan wajib tampil ke depan. Menjelaskan kebenaran kepada umat Islam adalah ahli sunnah Salafiyun. Sementara ahli sunnahnya, ya kira-kira aja. Berangkat pagi ngantarkan anak kali di som. Berangkat ke toko, ke pasar, jalan. Siang sore jemput. Malam ikut taklim, pulang tidur. Mana kewajibanmu, mana tugasmu, mana andilmu, mana kerjasamamu di dalam dakwah ini. Nah, dalam dakwah ini. Dia cetak buletin itu sebanyak-banyaknya. Aktif sebarkan ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah. Nah, sebarkan ke kantor-kantor ini gratis. Nah, sebarkan majalah-majalah Ahlu Sunnah. Kalau mampu beli dua, yang satu untuk sendiri, yang satu buat tetangga. Kalau bisa beli tiga. Yang satu untuk kita, yang satu buat teman, yang dua untuk keluarga. Dawah. Kalau misalkan tidak mampu menyampaikan secara langsung, dengan seperti ini. Nah, radio dikelola dengan profesional. Bukan asal-asalan, tel aja. Nah, otomatis berhenti, otomatis mati. Nah. Kalau pas ada daurah belum dipasang, nggak ada daurah offline. Ini offline. Subhanallah. Tempel di pengumuman-pengumuman masjid itu pembahasan tentang tata cara sholat Nabi yang benar, tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fotokopi dari majalah syariah misalkan. Tempel. Minta izin ke takmir. Mohon maaf pak takmir, saya pengen nempel seperti ini. Aktif semuanya. Jangan nunggu ustadz yang bergerak, jangan nunggu pengurus. Oh, Hasan Wahid, jangan santetan. Semua. Misalkan satu orang di antara panjenengan sekarang, satu orang aja pegang 10 buletin untuk menyebarkan di 10 masjid. Berapa masjid sekarang tersebar seluruh Semarang ini? Berapa kira-kira Pak Dawo ini jumlah peserta kali ini? Kalau misalkan 10 orang aja yang bergerak, 10 kali 10, sudah berapa masjid? 100 masjid luar biasa. Apa kira-kira kendalanya? Ditentang? Enggak. Malas. Monggo mau tersinggung. Kadang-kadang butuh nasihat itu yang rada-rada keras gitu. Agar kita bangun dari tidur kita. Bangkitlah. Kumpa anjir. Ini saya ingatkan kembali, musuh-musuh Islam itu gerak. Bergerak terus musuh-musuh Islam ini. Nah, harus sunnah. Ketika sudah disalati, asem-asem. Tugasnya selesai. Seakan-akan tugas dakwah ini hanya di pundak ustaz, pengurus. Coba, antum yang mungkin lagi sinawi. Seperti saya katakan tadi, berutin. Berutinnya masih aktif kan, Mas Hasan? Hah? Berhenti. Sementara, lampu merah kan? Nanti dirubah jadi hijau biar jalan lagi. Nah, kalau misalkan tidak mampu, saya sudah sampaikan ke Mas Hasan tadi. Ada berutin al-ilmu ya. Dari sumber yang aktif kan masih. Berutin takbiah juga masih. Sudah. Nah, komunikasi dengan apa redaksi buletin tafsiah, redaksi buletin al-ilmu, sampaikan kami ingin modifikasi sedikit. Buletin dari al-ilmu misalkan, kami modifikasi jadi apa, tapi karena kami akan tambahkan jadwal taklim di Semarang dan sekitarnya. Ustadz-ustadz yang bisa dihubungi, nomor kontak tersebutnya ini. Nah, Anda ingin konsultasi, hubungi ini. Kalau misalkan ada, Pak, ini Pak, saya punya masalah keluarga. Aduh, kalau masalah seperti ini, paling cocok nih sama ustadz ini, saya kasih nomornya. Aktif, bergerak. Udahlah, gak usah 10 masjid. Satu orang satu masjid aja. Ini sudah dari 50 masjid. Tersebar buletin seperti ini. Kalau tiap Jumat diberi, luar biasa pengaruhnya itu. Luar biasa pengaruhnya. Jadi, musuh-musuh Islam aktif bergerak. Kita pun juga harus aktif bergerak. Anak-anak mereka dikader. Kaderisasi mereka itu berjalan terus. Anak-anak kita pun harusnya demikian. Kaderisasi itu harus lebih baik lagi. Nah, kita harus bangga dengan metode dan sistem pendidikan salaf seperti ini. Nah, jangan malah kurang percaya diri. Waduh, gimana ya? Nah, percaya diri dengan sistem pendidikan salaf seperti ini. Pendidikan yang terbaik. Ini hari-hari terakhir ini terlebih lagi kurikulum 2013 dihentikan. Kembali ke kurikulum 2006. Ya jelas, itu nanti ganti menteri, ganti lagi. Jadi dihentikan pakai ini. Kenapa? Karena konsepnya tidak matang. Karena sistemnya itu tidak sempurna. Buatan manusia. Sementara sistem pendidikan Islam itu dari Allah Jalla wa'ala. Yang diperasakan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu turun temurun diwariskan kepada para ulama kita. Alhamdulillah itu sistem yang terbaik, sukses berhasil. Nah, ini kok malah pengen ngadopsi kurikulum 2013, 2006, 2000 ini KTSP, CDSA, kurikulum 67 lagi sebagai. Ya sebagian daerah Papua masih ada. Nah, sebagian daerah Papua masih ada menggunakan kurikulum tahun 1967. Ya karena kemampuan mereka baru sampai di situ. Kita harus bangga dengan pendidikan salaf. Kaderisasi itu. Harus berjalan, berjalan sampai berhenti. Ayolah, kita sama-sama aktif. Bismillahi azza wa jal. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa membantu dengan tenaga. Yang bisa membantu dengan pikiran. Yang bisa membantu dengan harta, dengan hartanya. Nah, yang bisa membantu dengan ilmunya, nasihatnya dengan nasihatnya terus. Saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan ini, sampaikan. Saya mampu ini, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan. Jangan, agar dakwah kita itu bergairah. Ingat sekali lagi, musuh-musuh Islam dari luar dan dari dalam. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin, kelompok-kelompok sesat dengan segala macam jenisnya itu, mereka sekarang sedang berlomba-lomba. Nah, lakukan kegiatan bergerak untuk menyesatkan umat yang diharapkan bisa membendung itu semua ba'dallahi jalla wa'ala adalah ahli sunnah as-salafiyun wallahu alam sawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakahnya untuk kita semua.